sinar bulan turun. Remang kulihat ibuku sekilas dia tersenyum, duduk di kursi sendiri sebagai sinar bulan turun, remang kulihat ibuku sekilas dia tersenyum, duduk di kursi sendiri sebuah gitar menemani petiknya lagu ini, lagu yang ibu sayang. Like